Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hagga qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Al-Fatiha hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala zawji Rasulullah wa ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa arwah jami'il awliya' wa salihin wa syuhada' wal muqarrabin wal ulama'i al-amilin wal fuqaha' wal muhaddithin wal mufassirin wal a'immatil mustahidin wa muqallidihim wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan al-ruh al-imam al-ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa mushayikhihim wa talmidatihim wa mutasimim wa habibihim wa al-mutalikina bihim wa al-arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna allaha yataghashahum bil-rahma wal-maghfirah wa iskinuhum al-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi ad-dini wa ad-dunya wal akhirati al-fatiha. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fi ad-darain amin. Wa ha ana mushirun 'alayka bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha galbaka fa in sadafta galbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan wa laha gabilatun fadunaka tatalu ila nihayat wa taghalghul fi biharil ulum. Wa in sadafta galbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu wa qad intahadat muti'atan li syaitan al-la'in liyudliyaka bihabli gururih fa istajrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak wa gasduhu an yurawija alaika syarfi ma'radil khair hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasannya sebelum segala sesuatu dari macam-macamnya ibadah kita kerjakan dan lakukan, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah ilmu dari ibadah yang akan kita lakukan. Dan dari itu kita akan meningkat hari demi hari, akan membaik hari demi hari sehingga kita bisa sampai pada puncak hidupnya. Dalam arti bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu harus dilihat dari permulaannya, garapannya. Kalau garapan awalnya itu bagus, insya Allah lanjutannya akan lebih bagus. Tapi kalau pertamanya itu awur-awuran, amburadul, ya berarti atasnya sekalipun bagus akan roboh dan jatuh. Musola ini, atasnya bagus karena bawahnya bagus, yaitu pondasi. Kalau pondasinya enggak bagus, ini bagusnya sementara, bukan waktu yang lama, akan jatuh, akan hancur. Kenapa? Bawahnya enggak bagus. Kita juga gitu, ibadah bagus tapi kalau ilmunya enggak ada, akan jatuh, akan roboh. Tapi kalau ilmunya ada, berarti itu bagus bawahnya. Otomatis ke depannya akan menjadi lebih bagus. Lah kali ini beliau mengatakan, ana musyirun alaik. Nah ini, aku menunjukkan, aku ingin menjelaskan, katanya Imam Ghazali, kepada kamu, wahai orang yang ingin mendapatkan kebaikan, wahai orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan, bibidayatul hidayah, dengan kitab bidayatul hidayah. Jadi katanya Imam Ghazali, ya, kalau bahasa omongan keseharian ini, nyok, gini yo, iki lo, kitab bidayatul hidayah, ini lo petunjuk yang bagus, ini lo untuk pegangan hidup kamu. Tunjukkan sama Imam Ghazali. Litu jari babi hanafsak. Imam Ghazali menunjukkan itu untuk apa? Untuk kita menguji diri kita. Menguji diri kita. Dengan apa? Dengan kitab ini. Kita uji, kita tes diri kita dengan kitab ini. Dan juga kita uji hati kita dengan kitab ini. Kita coba, kita uji. Karena anak itu, orang tua akan melepaskan anaknya tentunya melalui ujian, melalui tes yang diberikan oleh orang tua. Seperti contoh dalam membeli itu. Orang tua awalnya selalu yang membelikan anaknya. Nanti anaknya kepingin apa, orang tuanya yang keluar beli. Pulang dikasihkan ke anaknya. Tapi ketika anak itu mulai menginjak agak besar, orang tuanya ngasih duit toh. Itu tes-tesan, itu ujian orang tua kepada anak. Karena itu ketika pulang, orang tua kepingin tahu, piro susui, regane piro. Tidak dibiarkan. Itu berarti apa? Orang tua menguji. Orang tua ngetes anaknya. Kalau tadi itu benar, orang tua akan mulai ngelepas anaknya. Jadi apa-apa anaknya beli sendiri. Enggak perlu orang tua lagi yang keluar. Kok tuku permen siji wong tuae metu. Tuku permen siji wong tuae metu. Ya kesel. Lek ndak nangis, lek ndak jerat-jerit, lek ndak ngerusak. Kesel. Tapi ada waktunya orang tua enggak perlu keluar. Kapan? Ketika anak lulus tes, lulus ujian dari orang. Lah kitab ini dijadikan ujian barometer buat kita oleh Imam Ghazali. Nih, kitab Bidayatul Hidayah. Uji diri kamu. Tes hatimu dengan kitab ini. Lah apa ngetesnya? Yang lihat, fa in sadafta galbaka ilaiha ma ila. Wa nafsaka biha mutawa'a wa laha gabila. Jika kamu dapati hatimu dengan kitab ini ma'ila condong, senang. Kalau hati ini senang. Senang itu kan berarti tahu kandungannya bagus. Kemudian manfaat untuk kita, akhirnya kita senang. Enggak asal kita moro-moro, oh aku senang, senang. Tapi enggak runjur nih. Kita harus tahu dalamnya. Bakso, aku senang bakso. Itu kok no bakso, jerone babi. Jerone tikus. Kira-kira mau gitu. Kita harus tahu dulu kandungannya. Ini loh bakso enak. Oh enak, iya, tak coba iya. Kok, ini orang enggak perhatian. Nah itu bakso dan sejenisnya jangan asal beli. Kita harus tahu kandungannya apa dalamnya. Apa yang dipakai ini, daging sapi, daging ayam, atau yang diharamkan. Lah kalau yang diharamkan, buat apa? Sekalipun enak. Lah kita harus tahu. Lebih dari itu lidah ini, kita belum tahu sekarang. Tapi nanti kita akan tahu. Lah kalau kita condong, senang, gembira dengan kitab ini, karena dilihat kandungannya bagus. Kemudian kok kalau diamalkan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah dan yang lain sebagainya. Condong dia, senang dia. Lalu hati kita tunduk, patuh, pasrah dengan kitab ini. Ngikuti 100%, enggak protes sama sekali. Enggak menentang sama sekali, setuju. Jadi cinta pasrah. Enggak protes, enggak menentang. Lalu diri kita ini ridho untuk mengamalkan, senang untuk mengamalkan. Faduna kata tolu ila nihayat wa taghalghul fi biharil uyum. Maka jadikan kitab ini sebagai bahan utama untuk meningkatkan derajat kamu sampai ke puncak dan masuk ke lautan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti, kalau kita memahami, mengerti apa yang akan disampaikan oleh Imam Ghazali, lalu kita senang, gembira sehingga kita amalkan, kita kerjakan dalam keseharian kita. Nah ini berarti kita mengambil jadi bahan utama untuk meningkatkan pangkat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya kita bisa mengambil ilmu-ilmu Allah dari sumbernya dan dari lautannya. Tapi sebaliknya, wa in sadafta galbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifa wa bil amali bimuqtadaha mumatila fa'lam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammara bisu. Jika kamu mendapatkan hatimu ketika menerima kitab Bidayatul Hidayah, mendengarkan, membaca, kok musawifa, nunda-nunda. Ini ancaman ini berarti. Ini ancaman bagi kita kalau kita mengetahui, kita sudah memahami, tapi kita nunda-nunda melakukannya, nunda-nunda di dalam melaksanakannya. Ini kebanyakan dari kita. Ini kebanyakan dari kita. Kalau kebaikan ditunda-tunda, lek maksiat, let's go. Langsung. Tangi turu lah dijak ngadep yo sik adus sik. Arek berangkat saiki ngaji. Sik tala, sik dorong ngenteni katen lungguh nang arep ah. Sik dorong ana uang iki. Ngenteni kari. Wis kali doa etok baru teko. Kluduk-kluduk kali doa etok. Al-Fatihah mari mulai. Wis. Tapi kalau kemaksiatan cepat, kalau ketaatan lambat. Lah ini keliru. Lah karena itu kita ini kalau mendengarkan nasihat, baik itu dari Al-Quran, dari hadis atau yang disampaikan oleh para ulama, untuk mengamalkannya itu menunda-nunda, mesti. Padahal dirinya sudah semakin tua. Usianya bertambah, tapi dia menunda-nunda seakan-akan dia akan memiliki kesempatan pas untuk melakukan. Kapan meneh? Mulai nak, mulai saiki. Sekarang kita bayangkan, kita, apalagi khususnya yang sudah di atas 40 tahun, ngenteni apa meneh? Dimulai nunggu apa lagi? Untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak ketaatan, untuk memperbanyak kebaikan, nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Perubahan dengan masa muda, dengan sekarang, perbedaannya tipis. Lek nom si seneng keluyuran ronor ini, tua seneng mandek on oma, tapi bodoh nganggure. Jadi sama-sama tidak ibadahnya. Lo nunggu apa lagi? Kalau ulama dulu, kalau sudah masuk 40 tahun, ulama dulu ini, kalau sudah masuk 40 tahun, itu sudah mengurangi aktivitas dunia. Kalau sudah 40 tahun, mengurangi aktivitas dunia. Lah kita ndak. Saya tahun, si aktif nang partai. Masih aktif di partai. Masih kadang ngejar menjadi petinggi. Masuk DPR atau ketua DPRD dan yang lain sebagainya. Lu petamu saya ketahun. Nggak berubah-berubah pancet malah tambah rusak. Na'udzubillah min. Lah kita sekarang kita nih. Kalau tidak merubah dari sekarang, nunggu kapan lagi? Ngenteni melaku nih wis nyeret sisi. Atau nunggu sudah nggak bisa bergerak di atas kasur. Baru nyekel tasbih. Ya Allah, wis desa apa-apa. Nunggu kapan lagi? Ya kita ini sudah harus semestinya lebih banyak ibadah, lebih banyak ketaatan, kebaikan yang kita lakukan di sehari keseharian kita. Lah kalau kita menunda-nunda, nunda-nunda, ketokan gulu lek sampe dilakoni. Enggak mungkin dilakoni. Kita enggak usah bayangkan orang lain, diri kita aja. Berapa banyak kebaikan yang kita tunda sampai sekarang enggak kelakon. Sampai sekarang enggak kelakon. Bayangkan, ada enggak kebaikan yang kita tunda sampai sekarang enggak kelakon? Make. Banyak. Wah, dengarkan ceramah. Insyaallah tak amalno mulai meni. Meni enggak diamalno. Subhanallah, besok dikasih oleh Allah kesibukan. Waduh sik ngene mulai meni ae. Meni enggak dilakoni sampai sakulan, sampai rong wulan, sampai sak tahun, rong tahun. Tapi kalau kita ingin melakukan kebaikan, langsung kita kerjakan. Langsung kita kerjakan. Besok juga seperti itu. Loh, kelakon. Tapi sampai ngenteni meni, meni ae. Wah, enggak kelakon. Enggak kira kelakon. Dan itu sudah dikatakan oleh para ulama. Karena itu katanya Imam Ghazali, kalau kamu temukan di dalam hati kamu dengan kitab Bidayatul Hidayah setelah mengetahui, setelah memahami musawwifa nunda-nunda di dalam melakukan dan di dalam mengerjakannya. Wabil amal bimuktadha mumatilah, mengakhir-akhirkan selalu. Fa'lam, maka ketahuilah. Anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammara bisu. Ketahuilah bahwa yang membangkitkan diri kamu di dalam mencari ilmu itu adalah nafsu yang jelek. Jadi bukan nafsu yang baik. Karena nafsu itu ada nafsul mutmainnah, ada nafsu yang radiyah. Nafsul mutmainnah dan nafsu radiyah ini akan mengajak orangnya di dalam kebaikan, ketaatan. Tapi kalau nafsi al-ammarah bisu itu selalu mendorong, ya, geret orang yang melakukan kejelekan. Lah kalau kita menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, itu berarti yang membuat kita semangat di dalam mencari ilmu setiap Selasa misalnya, itu bukan nafsu yang radhiyah, bukan nafsu yang mutmainah, melainkan nafsu ammarah bisu. Jadi ada keinginan-keinginan duniawi terselip di dalam apa di dalam semangatnya di dalam menjadi ilmu. Bukan ukhrawi, tapi keinginan duniawi. Ingin diwara wong api, ingin diwara wong sing istiqomah, ingin dibilang ini, ingin dibilang itu, terselip di dalam dirinya. Karena itu dia di dalam mencari ilmu itu cuma tekotok, ngerungokno, masuk kanan, keluar kiri. Jadi tidak dimelepokno nang hati ini. Ibarat gawe kopi, tidak diombe, tapi dikekno semut. Dikasihkan yang lainnya. Jadi percuma, kesel-kesel godok, kesel-kesel ngaduk, maringun udah diombe, dikekno semut, laron, dan yang lain. Sebagainya sama dengan kita. Kita datang dari rumah meluangkan waktu untuk ilmu, untuk mengetahui, memahami, yang tujuan ilmu itu diamalkan, tapi karena di dalam hatinya memiliki keinginan-keinginan ukhrawi, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan duniawi, tujuan duniawi, maka tidak bisa membuat dia bangkit semangat untuk benar-benar mengamalkan, karena itu selalu menunda-nunda. Gusik mulai ben, mulai minggu ngarep baik, dan yang lain sebagainya tidak kelakon. Tidak kelakon. Lah kalau sudah seperti itu ya apa? Berarti intahawat muti'atan li syaitanil la'in. Maka nafsu yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, yang membangkitkan semangat kita dalam mencari ilmu, itu sedang melakukan taat kepada setan yang terkutuk. Setan yang membangkitkan, oleh ilmu. Ini sering saya katakan, setan itu terkadang membodohi dan menipu orang dari jalur kebaikan. Dari jalur kebaikan. Jangan pernah kita kira kalau setan itu membodohi kita, menipu kita dari jalur kejelekan selalu. Enggak. Bahkan seringnya setan itu membodohi kita, menipu kita lewat jalur kebaikan. Jadi bertahap setan. Kalau orang mau sholat, diwarai oleh setan, aja sembahyang. Dan dituruti sama orang sholat orang itu. Setan lewat jalur. Sembayangi ku api, wis sembayang, sembayang. Wis suwe-suwe. Wis cukup rukune to ae, lek suwe-suwe dan kok enggak khusyuk. Enak sing cepet tapi khusyuk. Nah, dibuat kita ini sholatnya cepet. Dengan dalilnya setan apa? Lek sampean suwe-suwe kok enggak khusyuk, kepikiran sing macam-macam, enak sing cepet. Oh. Enggak dituruti sembayangi kayak suwe. Setan mulai masukkan lagi. Ya sembahyang iku sing suwe, aja cepet-cepetan. Percuma sampean cepet-cepetan. Tak kena kabeh rukune. Tumaninae kok ora kena sing suwe sembahyang iku. Setan nipu lagi membahayakan kita lewat situ. Masya Allah sampean daripada wong iku sembahyang cepet-cepetan sampean enggak. Loh, membuat kita supaya ria. Supaya bangga diri. Terus seperti itu setan. Terus. Jadi terkadang dorong kita untuk sholat, dorong kita untuk membaca Al-Quran, dorong kita untuk qiyamul lail, tangi, sembahyang, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi setan dibalik itu merusak kita. Dengan apa? Dengan riya, dengan bangga diri. Masya Allah sampai saiki wis aktif, istiqomah, bangun malam, ibadah, maca Quran, timbangi koncone sampean. Tambah tua, enggak tambah sadar, tambah. Loh, dibuat kita bangga diri. Dibuat kita sombong. Dibuat kita ria dan yang lain. Sebagai itu banyak setan seperti itu. Lah, karena itu terkadang dorong. Ngaji yo. Emang sampe enggak istri koma. Ngaji yo, ngaji berangkat. Enggak roh ini sing nyurung berangkat, iman. Bukan rahmat, bukan hidayah, tapi setan. Nah, karena itu ilmu yang didapatkan cuma dibuat kagum-kaguman tok. Ngono ya. Segitu tok. Enggak ada keinginan mengamalkan setelah mendengarkan. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, setelah itu mereka langsung mengamalkan. Langsung. Tidak nunggu nanti, tidak nunggu besok. Langsung setelah mendengarkan, mengamalkan. Pernah diceritakan, para sahabat itu, pernah Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan sedekah. Sampaikan oleh Rasulullah keutamaan sedekah. Selesai mereka mendengarkan, langsung kerja di pasar. Ngangkut, dapat bayaran, uang bayarannya tadi itu langsung disedekahkan. Gak punya harta dia, gak punya duit. Jadi sengaja langsung ke pasar kerja, dapat bayaran, angkat-angkat barang, ngusung-ngusung, dapat langsung disedekahkan. Gak nunggu besok. Gak nunggu lusa, apalagi seminggu. Langsung saat malam, nah ini yang perlu. Ini yang perlu. Seperti orang masak itu. Masuk mari masak, ngenteni meni atau ben mangani. Mari mateng ya langsung mangan. Ya kita juga gitu ilmu itu. Jadi dapat itu langsung amalkan. Ya, langsung di amalkan. Lah karena itu kata Imam Ghazali, kalau kamu mendapatkan dalam hati kamu ini kok males, nunda-nunda, berarti yang membuat kamu mencari ilmu itu adalah, yang membuat nafsu kamu semangat dalam mencari ilmu adalah menturuti setan. Lah tujuannya apa? Liudliyaka bihabli ghururi, untuk menyampaikan kamu ya, di tali tipu dayanya, fayastajrijuka bimakidatih, menarik kamu sedikit demi sedikit ya, di dalam perangkapnya ila ghamratil halak, sampai ke lembah kehancuran. Jadi setan membawa kita ke kandang tipu dayanya. Dari situ setan narik kita pelan-pelan. Dikit-dikit. Kemana? Ke lembah kehancuran, ke sumur kehancuran, ke lautan kehancuran yang dibuat oleh setan jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya setan membuat kamu melakukan kejelekan dalam bentuk kebaikan. Tujuannya setan membuat kita masuk dalam kejelekan melalui jalur kebaikan. Nah ini yang dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka yang dhalla sia-sia sa'yuhum, usaha mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunianya sia-sia. Kenapa? Karena mengikuti setan. Wa yahsabuna, mereka wahum yahsabuna, dan mereka mengira, mereka menyangka, karena mereka melakukan kebaikan, karena mereka melakukan ketaatan, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka melakukan kebaikan. Ya, apa sih yang dilakukan ini sembahyang, yang dilakukan sedekah, yang dilakukan mencari ilmu, yang dilakukan membaca Al-Quran. Loh, mereka nganggap kebaikan yang dikerjakan, ibadah yang dilakukan, ketaatan yang diperbanyak. Ternyatanya setan membuat mereka sia-sia di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dalam kehidupan dunianya, tapi mereka menganggap itu adalah kebaikan. Nah ini digabungkan oleh setan mereka dengan orang-orang yang rugi di dalam beramal. Jadi amalnya itu bangkrut, sia-sia. Kenapa? Karena dia dalam kehidupan dunianya menjadi pengikut setan, ngikuti apa yang disuruh oleh setan. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh setan. Nah, dia akhirnya pelan-pelan masuk ke kandangnya setan. Dari kandangnya setan dia dimasukkan oleh setan ke sumurnya, ke lautan, ya, kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita koreksi diri kita. Bagaimana kita dengan ilmu yang kita dengarkan daripada para ulama, daripada para kiai, atau di khutbah Jumat ya, kalau kita mendengarkan kemudian kecondongan dalam hati kita ingin mengerjakan, ingin mengamalkan, dan kita ngatur jadwal waktu untuk mengamalkan, nah ini berarti ada kebaikan di kemudian hari. Tapi kok adem ayem, tidak ada respon dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar, mengerjakan apa yang kita pahami, berarti ini cepat-cepat kita periksakan hati kita. Kita periksakan diri kita agar tidak semakin parah penyakit yang ada di dalam hati kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari semakin membaik sebelum yang lainnya terinfeksi dengan penyakit yang ada di dalam hati kita atau yang ada di dalam pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita ke kehidupan yang baik, lebih baik, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan daripada ilmu yang disampaikan oleh para ulama dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita semakin menjadi yang lebih baik dari hari sebelumnya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.